Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'ah. Nah ini ya. Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'ah. Dan beribadalah kalian kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an. Dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan terhadap walidain, kedua orang tua, berbuat baiklah. Wa bidil qurba, juga kepada kerabat. Wal yatama, berbuat baiklah juga kepada anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junub, maupun tetangga yang jauh. Wasahibu bil janbi, maupun sahabat sejawat. Wa bani sabil, juga berbuat baiklah kepada para musafir yang kehilangan atau kehabisan bekal. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat ini sudah benar ya, ayat ini ya. Nah, di sini perhatikan wa'budullaha, perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya semata. Wala tusyriku bihi syai'ah, ini adalah larangan dari kesyirikan. Ya, wa'budullah maknanya apa? Akhlisu lahu al-ibadah. Murnikanlah ibadah untuknya. Yang namanya ibadah itu adalah apa kemarin? Definisinya dari Ibn Taymiyah, ismun jami'un likulli ma yuhibullahu wa yardahu minal aqwali wal af'al adh-dhahira wal batinah. Itu segala yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, baik dari ucapan maupun dari perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak, itu adalah ibadah. Dan ibadah harus disertai dengan mahabbah, kecintaan, ta'zim, pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, wadzul, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tidak sah kecuali dengan penuh pengagungan, kecintaan, perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian beliau rahimahullah taala juga menerangkan beberapa nasihat, wabil walidaini ihsan, afwan, bukan beliau ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala di sini juga menerangkan beberapa nasihat kepada seluruh hamba agar berbuat baik kepada kedua orang tua, juga kepada kerabat dan seterusnya dari yang disebutkan di ayat. Ya, kita masuk kepada penjelasan di sini dari Syekh Al-Qarawi rahimallahu taala. Syarhul kalimat, penjelasan beberapa kosakata. Ya, beberapa penjelasan kosakata di sini ya, diperhatikan. Ya, perhatikan wa'budullaha. Apa makna wa'budullah? Afriduhu bil ibadah. Yaitu esakanlah Allah, esakanlah ia dengan ibadah. Esakanlah ia dengan ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Sudah dipahami makna ibadah ya? Ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batinah. Segala yang Allah cintai ya, yang Allah ridhoi, baik dari segala macam perbuatan maupun juga ucapan yang nampak maupun yang tidak nampak, disertai dengan pengagungan, kecintaan dan perendahan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini larangan dari perbuatan syirik. Maka ini mencakup syirik akbar maupun syirik asgar. Mencakup syirik akbar maupun syirik asgar. Syirik akbar, jangan menyekutukan Allah, yaitu jangan memalingkan, memberikan ibadah kepada selain Allah. Syirik asgar, yaitu tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan dari segala makhluk, niat ibadah hanya untuk Allah SWT, tanpa disertai ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji dari pihak-pihak lain. Jadi makna wala tusyriku bihi syai'a ini mencakup segala macam jenis kesyirikan, syirik akbar maupun syirik asghar. Nah, syai'a ini umum, yang namanya syai'an umum. Ya, ini umum. Maka ini menafikan segala macam kesyirikan, yang besar maupun yang kecil. Nah, ini ya, tidak ditujukan ibadah tersebut kepada para nabi, malaikat, jin, wali, sunan dan yang lainnya. Wala tusyriku bihi syai'a ai ukfuru bikulli ma'budin siwahu. Ukfuru, yaitu ingkarilah, kafirlah kalian. Kafirlah kepada siapa? Kepada setiap yang diibadahi selain Allah. Nah, ini baru beriman ya. Karena Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada di kitab Tauhid ini juga, Nabi bersabda ketika selepas sholat subuh, kata Nabi ya, ata'lamu ma qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang diucapkan Rabb kalian? Kata para sahabat, Allah Rasulullah a'lam. Kata Nabi, ya Allah Ta'ala berfirman, bahwasannya pagi ini asbaha ibadi mu'min, bahwasannya pagi ini ada hambaku yang beriman kepadaku dan kafir bil kawakib, kafir kepada bintang-bintang. Nah, kafir kepada bintang-bintang. Man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Wa man qala mutirna bi naw'i kada wa kada, ya kafirun bi wa mu'minun bil kawakib. Siapa yang berkata hujan diturunkan kepada kita dengan rahmat karunia Allah, dia beriman kepadaku, kafir kepada bintang-bintang. Dan siapa yang berkata kita diturunkan hujan, oh karena bintang ini bintang itu, dia kafir kepadaku kata Allah dan beriman kepada bintang-bintang. Jadi kita mesti kafir kepada segala yang diibadahi selain Allah. Ya, ukfuru, kafirlah kalian, ingkarilah kalian kepada segala ibadah, peribadatan yang disembah selain Allah. Hubban kana, ya hayyan kana au mayitan. Apakah yang diibadahi selain Allah tersebut masih hidup, ya, ataupun yang telah mati. Jamadan au hayawanan. Apakah dia benda mati atau hewan. Benda mati, misalnya kayu, batu yang diibadahi. Ya, goa yang diibadahi. Nah, kalau hewan, sapi yang diibadahi oleh orang-orang Hindu. Ya. Dan juga apalagi? Hah? Hewan-hewan yang diibadahi? Gajah oleh siapa? Hah? Orang Thailand beribadah pada gajah. Wah. Hah? Kerbau kayak selamat oleh orang-orang juhala ya. Orang-orang juhala. Nah, wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Ihsanan itu i'rabnya maf'ul mutlak. Amilnya fil amr, takdirnya ahsinu bil walidayni ihsanan. Ya, berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Maknanya apa? Irji' ila syarhil ayati sabiqah. Ya, kembalilah, merujuklah kepada penjelasan ayat sebelumnya. Ya, di ayat sebelumnya yaitu yang di kemarin. Wa qad rabbuka ala ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Yaitu berbuat baik kepada orang tua, yaitu memuliakannya. Ya, kemudian melakukan hal-hal yang akan memperbaiki keadaan mereka. Keadaan mereka itu baik dari fisik mereka, kesehatan mereka, materi kalau mereka kekurangan ya, dan juga mendoakan mereka dan juga memuliakan teman-teman mereka. Nah, ini termasuk dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, teman-teman orang tua wajib dimuliakan ya. Teman-teman orang tua. Wabidil kurba, dan juga kepada kerabat dekat. Ya, juga kepada kerabat dekat. Itu kullu man tasduqu alaihi tasmiyatul qarib. Qarib itu semua orang yang layak untuk dinamakan sebagai karib, kerabat. Ya, apakah itu ponakan, om, family dan yang lainnya. Wal yatama jam'u yatimin. Yatama adalah bentuk plural atau jamak dari anak yatim. Siapa itu anak yatim? Man mata abuhu alam yablugh, yaitu orang yang wafat bapaknya dalam keadaan dia belum balig. Kalau udah umur 35 bapaknya meninggal itu bukan yatim lagi. Yang namanya yatim ialah yang bapaknya wafat dalam keadaan dia belum balik. Belum balik. Kalau udah balik bukan yatim lagi. Ya. Jangan ngaku-ngaku anak yatim, babe saya udah wafat. Masyaallah. Ah, yatim itu man mata abuhu walam walam yablug. Nah. Mengenai ya berbuat baik kepada orang tua, ini telah datang hadis yang sahih yang diaminkan oleh Jibril, didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Jibril berdoa, ya Muhammadu man adraka abawaihi au ahadahuma walam yudkhalahu aljannah, walam yudkhilahu aljannah famata fadakhalan nar qul amin faqultu amin. Wahai Muhammad, siapa yang berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu darinya namun kedua orang tuanya tersebut tidak bisa memasukkan dia ke surga, atau dia tidak bisa dimasukkan ke surga dengan sebab keberadaan kedua orang tuanya, ya, kemudian dia mati, maka dia masuk neraka. Iya dan billah. Ya, iya dan billah. Ya, kemudian wal masakin jam'u miskinin, ya, bentuk jamak dari miskin. Wahuwa al-faqir, yaitu orang fakir. Walaupun di buku-buku fikih diterangkan perbedaan antara orang fakir dan miskin, namun di sini Syekh Al-Qarawi hendak mengglobalkan secara umum. Wal jari bidzil qurba, kemudian tetangga yang dekat. Wahuwal jarul mulasik, yaitu tetangga yang mulasik, yang berdampingan. Wakila, ada yang menyatakan al jar alladhi tarbutuhu bihi qarabatun, yaitu ya, tetangga yang dia memiliki hubungan kerabat, yang dimaksud dengan jalul qurba. Ya, nanti Syekh Al-Qarawi akan menerangkan bahwasanya tetangga itu ada tiga. Ada tetangga yang punya tiga hak, ada tetangga yang punya dua hak, ada tetangga yang punya satu hak. Ya, tetangga yang memiliki tiga hak ialah dia muslim, kemudian dia kerabat kita juga, kemudian dia adalah tetangga kita. Maka haknya hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Ada tetangga yang punya cuma dua hak aja, hak sebagai tetangga dan hak sebagai muslim. Ada tetangga yang punya satu hak saja, yaitu hak sebagai tetangga. Hak sebagai tetangga. Siapa itu? Yang non muslim, kafir, Yahudi, Syiah, Majusi, ateis ataupun yang lainnya. Punya hak? Nah, punya hak. Ya, jangan dizolimi mentang-mentang dia kafir, sengaja rumahnya biarin dizolimi, naruh mobil di depan rumah dia. Ya, biarin kafir ini. Subhanallah. Hah? Biarin kafir ini. Bahaya itu. Ya. Ya, banyak dalam hadis ya, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara umum. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, yang Jibril senantiasa mewasiatkan, la yazal Jibril, ya, Jibril senantiasa mewasiati tentang tetangga. Jibril mewasiati tentang tetangga, ya, hatta dhanantu annahu sayuwaris, sampai-sampai saya menduga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa tetangga tersebut tidak bisa dapat warisan. Ah, seorang sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As berdalil dengan hadis ini. Ketika beliau menyembelih seekor kambing, menyuruh pembantunya untuk membagi-bagikan. Setelah pembantunya pulang, maka Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya kepada pembantunya, kepada budaknya tadi, ahadaita li jarina al-yahudi, ya, apakah engkau sudah memberikan hadiah kambing ini kepada tetangga kita yang Yahudi? Pembantunya bingung. Diulangi lagi oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ahadaita bil jarina al-yahudi, apakah engkau sudah memberikan kepada tetangga kita yang Yahudi, ya, bengong pembantunya, kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, yusini Jibril biljar hatta dhanantu annahu sayuwarisuhu. Jibril senantiasa mewasiatiku ya tentang tetangga, sampai-sampai aku menduga bahwasanya tetangga dapat warisan. Ya, jadi tetangga yang kafir juga punya hak, haknya sebagai apa? Sebagai tetangga. Nah, yang Nabi SAW bersabda, man kana yuminu bil yaumil akhir ya fal yuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia mesti ya, memuliakan, berbuat baik kepada tetangganya. Nah, tetangganya kafir kelaparan, dia kenyang, maka dia enggak beriman. Karena tetangganya yang kafir punya hak sebagai tetangga. Ya, Nabi SAW bersabda, laisal mu'min alladhi yashba' wajaruhu ja'i. Bukanlah seorang mukmin yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Nah, para ulama mewasiatkan, kalau kita bawa kresek, makanan, belanja dari luar, nah, itu jangan sampai terlihat tetangga. Ya, jangan sampai terlihat tetangga. Kecuali dibagikan kepada tetangga. Kecuali dibagikan pada tetangga, makanan. Bukan cuma kuahnya aja. Ya, habis tentang kuah. Ya. Tapi kalau kuah itu perbanyak kuah, jangan dikasih tetangga kuah tok. Masak sop, tetangganya kasih kuah doang. Nah, subhanallah. Nah, ya ini banyak ya riwayat-riwayat tentang tetangga. Nah, ini jangan sampai salah paham, tetangga kafir bebas diganggu. Bulan puasa dia main petasan. Ya, tetangganya kafir bingung. Mau marah-marah ini dia minoritas. Ngelawan mayoritas. Mau didiamkan dia sakit hati. Terzolimi enggak? Iya, terzolimi. Zolim terhadap tetangga. Zolim terhadap tetangga. Naudzubillah. Ya, tetangga itu punya hak yang besar. Punya hak yang besar. Mengganggu tetangga bukan mukmin, bukan ciri khas mukmin. Dan hati-hati. Kalau kita berbuat buruk sama tetangga, itu dosanya lebih besar daripada berbuat buruk kepada orang lain yang bukan tetangga. Nah, main petasan di rumah tetangga, hati-hati. Ya. Nah, main petasan di rumah tetangga. Sengaja tetangganya itu ya, disiram, dia nyiram pot, nyiram kembang, airnya ke tetangga. Dia nyuci mobil, airnya kemudian ngebecekin rumah tetangga. Nah, dia hajatan, nutup jalan, sekompleks tetangganya gak bisa lewat. Nah, pagi-pagi dia nyetel lagu, ya. Kencang-kencang tetangganya terganggu. Nah, ini maksiat semuanya. Ya, hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat tentang zina. Maka para sahabat menjawab, haramun, haramallahu wa rasuluh. Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyazniya. Ya. Seseorang sungguh la azniya rajulun, seseorang itu dia berzina ya, seseorang dia berzina la ayazniya ar-rajulu bi ashri niswatin, dengan 10 wanita aisaru alaihi min ayazniya bimraati jarihi, itu lebih mending daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Mata jelalatan di mall dosa. Ada akhwat anak tetangga, istri tetangga diliatin sama tuh. Di jelalatan lebih dosa lagi. Oh, kalau gitu saya jelalatannya di mall aja dong. Bukan gitu. Sama kayak zina itu dosa besar. Tapi kalau berzina sama nah perempuan, tetangga, anaknya, istrinya, iparnya, adiknya, nah itu lebih besar dosanya daripada berzina dengan 10 wanita. Kemudian Nabi SAW juga bertanya tentang mencuri. Kata sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, haramun, haramallaha wa rasuluh, Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Maka Nabi bersabda, la an yasriqa, ya, ar-rajulu, seseorang dia mencuri, ya, min asyrati ahli abiyatin, mencuri 10 rumah, aisaru alaih, itu lebih mending daripada dia, daripada min ayasriqa min baiti jarihi, daripada dia mencuri satu rumah tetangga. Minta air ke tetangga enggak bilang, ya. Waliyadu billah. Nah, ini masalah tetangga enggak main-main. Oh, kafir ini, ingat. Ya, yang namanya tetangga itu ada tiga. Ada yang punya tiga hak, dua hak, dan satu hak. Yang satu hak itu siapa? Tetangga yang kafir. Yang dua hak, yang muslim dan tetangga. Yang tiga hak, tetangga, muslim plus kerabat. Ya, sepupu. Ya, kemudian adik. Nah, itu kerabat. Punya tiga hak. Ya, jangan main-main nih. Mentang-mentang kafir, zolimi tetangganya. Nah, ya. Nah, tetangga yang kita berbuat baik ialah yang paling dekat. Ya, kalau kita suruh milih, kita punya makanan, ya, 3 box. Ya. 2 box buat keluarga kita, ya. 1 box buat istri pertama, 1 box buat istri kedua, misalkan. Misalkan. Sisa 1 box. Nah, kemana ini, Pak Arifin? Hah, kemana? Buat calon ketiga, masya Allah, ngeri banget ini Pak. Temennya Pak Imam ini, aduh, buat calon ketiga. Nah, itu buat tetangga. Tetangga yang mana? Nah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, ya Rasulullah, innali jaraini. Wahai Rasulullah, saya punya 2 tetangga. Saya punya 2 tetangga. Hah? Saya punya 2 tetangga. Wahai Rasulullah. Fa ila ayyihima, kepada siapa di antara keduanya ahdi, saya kasih hadiah ini. Hadiahnya cuma 1. Maka Nabi SAW bersabda, ila aqrabihima minki baban, kepada yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumahmu, wahai Aisyah. Ah, yang paling dekat. Wah, CS saya di sono, gang sebelah. Ah, tapi yang paling dekat enggak dikasih. Yang paling dekat. Ah, yang CS nanti ada hak lagi. Ah, hak apa? Hak sebagai sahib bil janbi. Ah, teman sejawat. Ya. Nah. Hai barakallahu fikum. Ini masalah tetangga ini penting, ya. Sebagian ikhwah tetanggaan gak akur sama tetangganya, udah ngaji berantem sama tetangga, ada ngalah aja, ngalah gak apa-apa, ya, udah ngaji berantem sama tetangga, istrinya juga ikut-ikutan musuhan sama bini tetangga, ya Allah, ya. Makanya nasihatin istri-istri antum itu, istri-istri antum nasihatin, ya, kalau sore gak usah nongkrong-nongkrong di luar sama istri-istri tetangga, gak penting mau ngapain, udah ngumpul di pinggir jalan, ya, bicaranya memangnya ilmu, kitab tauhid yang diomongin apa tuh, mama-mak walaupun cadaran, hah, walaupun pakai jilbab gede, apa kalau udah nongkrong di pinggir jalan, ngumpul apa yang diomongin, hah, gosip ntar lagi, ya, gosip, udah, ya, dan itu lawan berantem, ya, yang udah-udah begitu. Orang berantem di suatu tempat, alhamdulillah bukan di tempat kita, bukan di tempat antum. Ada masih di Bekasi ini. Sesama umat berantem sampai jenggut-jenggutan. Hah? Bodoh kayak begini nih. Hah? Tetanggaan lagi. Ah, iya dan bila. Ah, ini bodoh ini. Tahu ngaji apa yang digajiin. Ya. Nauzubillahi min dzalik. Ini bahaya sekali. Nah, ini tetangga perlu diperhatikan. Ya. Hak-hak tetangga. Kemudian mana lagi? Ya, wasahibu bil jambi, dan teman sejawat. Wasahib bil jambi, dan teman sejawat. Ini ya. Wal jari bil junub. Ah, dan tetangga yang jauh. wa huwal jarul ladzi tarbutuhu bihi qarabatun wa qila al jaru ghairul mulasik, yaitu tetangga yang tidak memiliki kekerabatan, tidak memiliki hubungan kekerabatan. Wa qila, ada yang menyatakan itu tetangga yang ghairul mulasik, yang tidak berdampingan. Wa sahib bil janbi, ya juga teman sejawat. Kullu man wa huwa kullu man lazamaka raja'a naf'ika, yaitu setiap orang yang menyertai Anda dan yang dia mengharapkan manfaat dari Anda. Ka zaujati wal musafiri wa nahwihima, semisal istri masuk sahibul bijan, musafir dan yang lainnya. Wa binisabil wal munqati'u fis safar, yaitu orang yang terputus bekalnya di dalam safarnya. Bekalnya habis, bekalnya hilang, atau bekalnya kurang. Nah, ini Ibnu Sabil yang ya, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki, hum al-abid, yaitu para budak, wal mamalik, ya, dan budak-budak yang dimiliki. Kemudian wa ma mukhtalan, ya, mukhtalan fakhura, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi berbangga diri. Ya, huwa, yaitu ya orang-orang yang yang mu'jabu bi nafsi al-madihu laha, yaitu orang yang ya, dia merasa takjub dengan dirinya sendiri dan yang memuji dirinya sendiri, iya dan billah. Ha? Ini mukhtalan huwal mutakabbir, mukhtalan orang yang sombong, fakhura orang yang merasa takjub dengan dirinya sendiri, yang memuji dirinya sendiri. Al-madihu laha ay al-madihu li nafsihi. Ha? Yang memuji dirinya sendiri. Iya dan billah. Kita ini dipuji orang lain aja, ha? Gemeter kita. Apalagi muji sendiri. Kita dipuji orang lain mesti gemeter, takut. Makanya disyariatkan doa. Apa doa kalau dipuji orang lain? Hah? Hah? Masa antum gak tanya kapal? Gimana kalau ada yang puji antum? Masya Allah antum. Ya, masya Allah. Hah? Gak ada yang pernah ada yang puji? Allah maghfirli. Hah? Hah? Apa doanya? Gak tahu. Masya Allah. Pakai apa? Pasir. Wah, wow, ya Allah galak banget antum. Iya betul itu ada, itu kalau yang kelewatan. Tapi kalau cuma masya Allah, masa langsung digituin. Nah, itu kalau yang udah kelewatan. Nah, Allahumma gfirli bima yakulun, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya, ya Allah, janganlah engkau azab aku atas apa yang mereka katakan berupa pujian-pujian. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun. Ya. Wa kemudian ya Allah janganlah engkau adab aku dari apa yang mereka puji-puji. Allah mala tu akhidni bima yaqulun. Ya. Wa kemudian waghfirli bima la ya'lamun. Ampunilah diriku dari apa yang mereka tidak ketahui berupa kekurangan-kekurangan, aib-aib. Wa ja'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah diriku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Ya. Apa yang mereka sangka. Itu kalau dipuji orang lain aja kita. Hah? Apa? Beristighfar. Mohon ampun, takut. Ini malah muji diri sendiri. Subhanallah. Syarhul ijma', asyarhu al-ijmali. Penjelasan global. Lamma kana al-ikhlasu huwa asasa ad-din. Huwanya di situ domir fasl. Asasa ya khobar kana, bagi yang belajar nahwu sini. Lamma kana al-ikhlasu huwa asas ad-din, maka tatkala ikhlas itu adalah asas agama, ibtada Allahu, maka Allah memulai hadhil ayata, ayat ini, bil amri bil ikhlas, dengan perintah untuk ikhlas, bi ikhlas tauhid lahu, untuk memurnikan tauhid kepada Allah, memurnikan tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan tidak memberikan ibadah hanya kepada Allah. Wal kufri bima siwahu, dan mengingkari kufur terhadap selain Allah. wa ardafa dzalika bi birril walidaini. Dan Allah menyertai perintah untuk bertauhid, perintah untuk menyempurnakan, memurnikan tauhid, Allah menyertainya dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Li'annahuma humal as-sababu adh-dhahiru fi wujudil insan fi hadhil hayati. Karena keduanya itu adalah sebab yang nyata, ya, tentang keberadaan seorang manusia, ya, di kehidupan dunia ini. Walam yughfil azza wa jalla haqqal aqarib, dan Allah pun juga tidak mengabaikan hak kerabat-kerabat. Li'annahum arjan nasi li fadlihi wa ihsanih, karena mereka adalah orang yang paling mengharapkan, ya, fadl, keutamaan dari seseorang tadi, wa ihsanih, dan, ya, perbuatan baik dia. Hatta la yai'asa baqiyatu ikhwanihi al-muslimin, hingga, ya, saudara-saudaranya yang lain tidak putus asa dari diri dia. Wa awsa subhanahu wa ta'ala bil aitami umuman wal masakini, dan Allah subhanahu wa ta'ala awsa mewasiatkan untuk berbuat baik secara umum kepada anak yatim, aitam, dan juga masakin, orang-orang miskin. Sawa'un al-qaribu minhum awil ba'id, ya, apakah itu yang jauh maupun yang dekat. Summa akhada subhana yubayyinu huquqa al-mulazimina lahu, kemudian Allah menjelaskan hak-hak orang-orang yang menyertainya. Fil ghalib, ya, fil ghalib itu secara mayoritas, fil hayati, kebanyakan di dalam kehidupan dunia ini. Fabada'ahum biljar, maka Allah memulai mereka dengan tetangga. Alladhi yajma'u baina haqqil Islam wal qaraba wal jiwar, yang di situ menggabungkan hak Islam, hak kerabat, dan hak tetangga. Ada ingat, ya, tetangga itu ada tiga macam hak. Ada tetangga yang pertama punya tiga hak, yang kedua punya cuma punya dua hak, yang terakhir cuma punya satu hak. Yang satu hak itu yang kafir, ya, yang kafir. Tsumal jari alladzi lahu haqqan, kemudian tetangga yang memiliki dua hak, hakul Islam wal jar, hak Islam dan jar, hak tetangga. Tsumal jar alladzi lahu haqqun aljiwar aljiwari faqat, kemudian tetangga yang hanya memiliki, ya, hak tetangga saja. Wa huwa adzimmi, yaitu kafir zimmi, orang kafir minoritas yang hidup di tengah mayoritas kaum muslimin. Ya, semisal tetangga kita yang kafir dari berbagai macam etnis, suku, dan agama, yang mereka hidup berdampingan dengan kita, mereka tidak mengganggu kita, maka kita tunaikan hak mereka, tidak memberikan gangguan kepada mereka. Apalagi dibunuh, dibom. Mengganggu mereka aja enggak boleh. Ya, mengganggu mereka aja enggak boleh. Dan hadis tadi, ya, yang kata Nabi SAW, yusini Jibril, Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku biljar tentang tetangga, hatta dhonantu annahu sayuwarisu, sampai-sampai saya menduga tetangga ini dapat warisan. Hadis ini kata Abdullah bin Amr bin Al-As, itu juga masuk ke tetangga yang kafir. Buktinya apa? Abdullah bin Amr bin Al-As berdalil dengan hadis ini kepada pembantunya untuk memberikan hadiah, ya, gulai atau masakan kambing kepada tetangganya yang Yahudi. Ahadaita biljarina al-Yahudi, apakah engkau sudah memberikan, ya, masakan ini, makanan kita ini, hadiah ini kepada tetangga kita yang Yahudi? Pembantunya bingung, Abdullah bin Amr bin Al-As, ya, kemudian membawakan dalil yang dia dengar dari Nabi SAW, yaitu hadis yang tadi, yusini Jibril, ya, biljar, Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, hatta dhonantuhu annahu sayuwarisuhu, sampai-sampai saya menduga tetangga dapat warisan. Berbuat baik kepada tetangga dan tidak memberikan mudarat pada tetangga, apalagi lebih dari itu. Hah? Karena dosanya lebih besar. Ingat, ya, jelalatan kepada perempuan yang bukan mahram kita itu dosa, apalagi jelalatan kepada perempuan tetangga. Ya, tetangga baru, pasangan muda, masih muda, belum pakai cadar, cantik. Lah, hati-hati mata kita. mata kita hati-hati. Tadi Nabi mengatakan la an yaznia ar-rajul, ya, seorang itu berzina bi asyrati niswatin, dengan 10 wanita, aisaru alaihi min an yaznia min bimraati jarihi. Itu lebih mending daripada dia berzina dengan 10 dengan satu wanita tetangga. Entah istri tetangga, anak perempuan tetangga, atau siapapun perempuan yang ada di tangga itu. Hanya hati-hati. Lirik-lirik tetangga, bisik-bisik tetangga. Hah? Kan ada tuh perzinahan antar tetangga. Ada enggak? Banyak. Suaminya kerja jadi pelaut, suaminya kerja dinas, dikerjain sama tetangga istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Oh, ini bahaya besar. Bahaya besar, ya. Hati-hati. Dosanya besar. Lebih besar 10 kali lipat daripada zina biasa. 10 kali lipat. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Zimmi, ya, kafir zimmi itu orang kafir yang tinggal di mayoritas kaum muslimin, dia adalah minoritas. Summa dzakara haqqo, kemudian Allah SWT menyebutkan hak, man sayulazimuhu, orang-orang yang senantiasa bersama dia, wa yarju fadlahu, dan mengharapkan kemurahan keutamaan dari diri dia, wa kazaujati warafiq, semisal istri, teman, warafiqi safar, teman safar, dan semisalnya wanahwihima. Walamma kana al-islamu yuqaddiru al-harakata, maka tatkala Islam yuqaddir, menetapkan al-harakata wal-intifal, ya, min baladin ila akhar, menetapkan ini kan, ya, maka tatkala Islam menetapkan, ya, bergerak, berpindah dari satu negeri ila akhar ke negeri yang lain, wasiyahah, kemudian melakukan perjalanan dengan berkeliling, ya, because di rizki wal i'tibar, dengan maksud, ya, mencari rezeki dan mengambil pelajaran, awsa bi musa'adatil musafiri, maka Islam mewasiatkan untuk menolong orang musafir, alladhi yahtaju ilal musa'adah, yang membutuhkan pertolongan karena bekalnya habis atau kurang atau hilang. Sawaun kana dzalika madiyan au ma'nawiyan, apakah itu bentuk pertolongannya secara materi atau ma'nawi. Nah, kalau ma'nawi mungkin moral, doa, ya. Wa ta'kidan, ya, lil adli wal musawati baina afradil muslimin, kemudian, ya, dukungan untuk berbuat adil, dan, ya, berbuat adil antara person-person kaum muslimin. Walam yansa al-islamu al-mamalik, dan Islam pun tidak melupakan hak-hak budak-budak. Bal awsa bihuquqihim, bahkan Islam mewasiatkan untuk menunaikan hak-hak mereka. Warifqi bihim, juga untuk berlaku lemah lembut terhadap mereka. Wal i'tirafu bi insaniyatihim, dan mengakui hak-hak asasi mereka, atau asas kemanusiaan mereka. Walamma kanat hadhil a'malu a'mala khairin, a'mala khabar dari kanat, maka tatkala amal-amal ini semua adalah amal-amal kebajikan, qad yu'jabu fa'iluhu binafsih. Nah, terkadang seseorang bisa menyebabkan berbangga dengan dirinya sendiri. Hadzarallahu minal kibri wal i'jabi bin nafsi, maka Allah mentahzir, memberikan peringatan dari bersombong, bangga dengan diri sendiri. Li'annahuma qad yuhbitani, karena keduanya itu, ya, seringkali membuat hapus hadil amala al-jalilata, amal-amal yang mulia ini, ya, mukhtalan fakura, mukhtalan mutakabbir fakura, al-mu'jab binafsihi al-madihu laha, yaitu orang yang takjub dengan dirinya sendiri dan yang memuji dirinya sendiri. Ya, kita dipuji orang aja gemeter, gak boleh, apalagi memuji diri sendiri. Apalin tadi, ya, doa kalau dipuji orang. Apa doanya tadi? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah engkau adab diriku karena apa yang mereka ucapkan. Ampunilah diriku dari hal-hal yang mereka tidak ketahui, dan jadikanlah diriku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Al-fawaidu, faedah-faedah yang kita bisa ambil dari ayat di atas. Wujubu ibadatillahi wahdah, yaitu wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, sebagaimana di awal ayat, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian asani yang kedua, wujubu birril walidaini wa ta'atihima, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua dan mentaati keduanya. Apa makna berbuat baik kepada kedua orang tua? Hah? Yang Syekh Al-Qarawi menjelaskan di ayat sebelumnya, yaitu al-ihsan, ya, berbuat baik kepada orang tua, yaitu wa ihtirahuma, yaitu memuliakannya, kemudian melaksanakan hal-hal yang akan memperbaiki keadaan mereka, kesehatan, materi, moral, mendoakan mereka dan memuliakan teman-teman atau kerabat mereka. Ya. Malam yakun fi maksiatin, mentaati keduanya selama perintah keduanya tersebut bukan bermaksiat kepada Allah. Bukan perintah yang mengajak maksiat kepada Allah, au syai'an yadurrul walad, atau sesuatu yang akan memudaratkan sang anak. Enggak boleh. Kita diperintahkan oleh orang tua, ayo tusuk tanganmu, enggak boleh ditaati. Nah, perintah orang tua untuk berbuat bid'ah, maksiat, enggak boleh. Ya. Liqauli Rasulillah SAW, la darara wa la dirar. Berdasarkan sabda Nabi SAW, tidak boleh memberikan mudarat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Asalis yang ketiga, masyru'iyatus silatil aqarib, disyariatkannya untuk menyambung kekerabatan. Ya, hasaba qurbihim minasyakhs, itu sesuai dengan kekerabatan mereka dari person-person tergantung. Kalau dia kerabat dekat, semakin dekat, kita syariatkan untuk menyambung kekerabatan dengan mereka, silaturahmi dengan mereka. Ya, kemudian mana lagi tadi? Arabi yang keempat, wujubul ihsan ila man ta'uluhu minal aitam, wajibnya berbuat baik kepada anak-anak yatim yang dalam tanggungan. Wadzalika bihifdzihim wa husni tarbiyatihim wa tanmiyati malihim, itu berbuat baik kepada anak yatim gimana? Dengan menjaga mereka, berbuat baik dalam mentarbiyah mereka, mendidik mereka, dan juga kalau mereka punya harta ditanmiyah, ya, dan juga dikembangkan harta mereka, ya, supaya hartanya tersebut, ya, bisa memberikan manfaat untuk mereka continue, tidak habis begitu aja. Al-khamis yang kelima, istihbabul ihsan ilal masakin, dianjurkannya berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wa anwa'ul ihsan katsiratun, yang namanya jenis-jenis kebaikan itu sangat banyak. Ya, sadis yang keenam, wujubu haqqil jar, wajibnya memperhatikan hak-hak tetangga. Tadi sudah disebutkan, ya, hak-hak tetangga ada 3 macam. Ya, berikutnya yang ketujuh, sabi al-hassu ala musa'adati kulli man lazamaka yarju fadlaka min rafiqis safarin wa hadarin wa nahwihima. Al-hass, ya, dorongan, motivasi untuk menolong siapa saja orang-orang yang senantiasa bersama Anda, yang mereka mengharapkan karunia Anda, keutamaan Anda, bantuan Anda, apakah itu teman safar maupun teman yang hadar non safar, teman kita ketika safar maupun teman kita di saat seperti biasa tanpa safar dan semisalnya. Yang ke-8, wujubu musa'adatil munqati bihi fis safar, wajibnya menolong orang-orang yang, ya, kehilangan bekal, kehabisan bekal, yang namanya munqati bihi, ya, munqati, ya, orang-orang terputus dalam safar bekalnya, yaitu yang kehilangan bekal, kehabisan bekal atau kekurangan bekal. Yang ke-9, wujubul ihsan ilal mamalik, wajibnya berbuat baik kepada para budak. Yang ke-10, tahrimul kibr wal khuyala, haramnya sombong, ya, dan khuyala. Ini sama seperti sombong, sangku. Yang berikutnya, isbatu sifatil mahabbati lillah. Itu ditetapkannya sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu di ayat yang mana? Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin kull ma innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah. Ya, munasabatul ayah lit tauhid. Apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Ya. Ya, haitsu dallatil ayatul karimatu ala wujubi ikhlasil ibadati lillah wahdahu wal kufri biman sawahu siwahu. Itu hubungan ayat ini dengan tauhid. Ayat ini menunjukkan, ayat yang mulia ini dallat menunjukkan ala wujubi ikhlasil ibadah, akan wajibnya memurnikan ibadah lillahi ta'ala, hanya untuk Allah ta'ala. Di awal ayat, wahdahu semata, wal kufri biman siwahu, dan mengingkari peribadatan tersebut diberikan kepada selain Allah. Yaitu ayatnya mana? Wala tusyriku bihi syai'a, wala tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Mulahadat, ya, di sini ada berbagai catatan. Al-jaru, siapa itu jar? Ya, min haitsu huwa salah satu aqsamin. Tetangga itu dari sisi keberadaannya dia memiliki, dia ada tiga macam. Yang pertama, lahu salasu huquqin, yang memiliki tiga hak, yaitu hak Islam. Ya, kalau hak Islam berarti kalau dia sakit dibesuk, ya, dia bersin dijawab, ya, didoakan kalau dia mengucapkan hamdalah. Ya, kemudian kalau minta nasihat dia di nasihati dan yang lainnya. Wal qaraba, hak kerabat. Ya. Hak kerabat. Wal jiwar, dan hak tetangga. Wasani lahu haqqan. Yang kedua, yang hanya memiliki dua hak saja. Al-Islam wal jiwar, hak Islam muslim dan hak tetangga. As-salis lahu haqqul jiwari faqat, yang hanya memiliki hak tetangga, ya, wa huwa dhimmi, yaitu orang kafir dhimmi, minoritas yang ada di tengah mayoritas kaum muslimin. Nah, dia juga memiliki hak, ya, memiliki hak untuk diperlakukan baik oleh kita dan memiliki hak untuk tidak mendapatkan gangguan dan mudarat dari diri kita. Al-munaqasyah. Nah, ini sekarang ada sedikit munaqasyah. Israh kalimatil atiyah. Coba jelaskan kalimat-kalimat berikut. Nah, antum jelasin ini. Apa makna u'budullaha? Di sini Ibnu, apa maknanya Ibnu? Hah? Ibnu, apa makna u'budullaha? Hah? Afriduhu bil ibadah. Esakanlah ia dalam ibadah. Wala tusyriku bihi syai'a. Nah, bapaknya Pak Ahmad sekarang. Hah? Apa Pak Ahmad? Wala tusyriku bihi syai'a. Apa maknanya? Hah? Kukfuru bikulli ma'budin siwahu. Ya. Hayyan kana au maitan. Ya, jamadan au hayawanan. Ya. Ukfuru, ingkarilah, kufurlah terhadap segala peribadatan selain Allah. Apakah itu yang hidup, yang mati, benda mati ataupun hewan. Ya. Wa bil walidaini ihsana. Nah, apa maknanya? Hah? Terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Apa maknanya? Nopal. Nah, memuliakannya, membantu untuk kemudian materi, mendoakannya enggak? Mendoakannya, kemudian memuliakan kerabat atau teman-temannya. Mendoakan orang tua kapan? Pas sudah meninggal atau masih hidup? Keduanya. Nah, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal? Ibnu pernah doain babenya kan? Insyaallah. Nah. Ya. Kemudian wa bidil qurba. Apa yang dimaksud dengan bidil qurba? Nah, kerabat dekat. Apa? Kullu man tasduqu alaihi tasmiyatul qarib. Semua orang yang layak disebut sebagai kerabat, ya, kerabat. Kemudian Apa makna al-yatama? Jamak dari anak yatim. Siapa itu? Man mata abuhu walam yablug. Yaitu yang bapaknya meninggal dalam keadaan dia belum belum balik. Kemudian masakin disamakan di sini apa? Al-faqir. Ya. Kemudian apa makna al-jari dzil qurba? Tetangga yang dekat, apa maknanya? Hah? Ah, al-jar al-mulasik. Apa makna jar al-mulasik? Tetangga yang berdampingan. Ada yang menyatakan apa? Tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Kemudian al-jaril junub. Apa maksudnya jaril junub? Tetangga yang jauh? Hah? Nah, ada yang menyatakan dia al-jar ghairu al-mulasik, bukan tetangga yang berdampingan, atau dia yang tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. As-sahibi bil janbi. Apa yang dimaksud dengan sahib bil janbi? Nah, semua orang yang menyertai Anda, yang mengharapkan manfaat dari Anda. Semisal istri, nah, dan yang lain. Ibni sabil. Siapa? Yang dimaksud dengan ibni sabil? Wal munqati fi safar. Yang bekalnya habis, bekalnya kurang, bekalnya hilang dalam safar. Ma malakat aymanukum? Siapa? Hah? Al-abid, para budak. Budak, mamalik. Mukhtalun. Apa yang dimaksud dengan mukhtalun? Mutakabbir, sombong, ya. Orang yang takabur, sombong. Nah, ini masalah sombong ini bahaya sekali. Apa definisi sombong? Yang kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak bisa masuk surga seorang yang di dalam kalbunya ada sebesar biji dzarrah kesombongan. Ya, salah seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, inna rajulan yuhibbu ayakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Oh ya Rasulullah, ada orang yang suka pakai baju bagus, sendal bagus. Itu sombong enggak? Ya, kata Nabi, innallaha tayyib, kata Nabi, hah? Hah? Wa yuhibbu at-tayyiba. Innallaha jamal. Oh ya. Wa yuhibbu innallaha al-jamal wa yuhibbu al-jamil. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai hal-hal yang indah. Enggak, itu bukan sombong. Maka Nabi menjelaskan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, itu sombong, meremehkan orang lain. Ya. Udah ngaji, nah, meremehkan orang yang belum ngaji. Nah, itu sombong. Fakhur, apa di sini fakhur? Berbangga di sini. Al-mu'jab bi nafsihi al-madih laha. Orang yang takjub terhadap diri sendiri dan yang memuji dirinya sendiri. Baik, berikutnya. Isyrah al-ayat syarhan wa ijmalian. Coba jelaskan ayat di atas secara global. Ah, apa penjelasan ayat di atas secara global? Ya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahib ya bil janbi wa bani sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ah, apa penjelasan ringkas ayat ini? Penjelasan ringkasnya panjang ini, bukan ringkas. Nah, ya, Allah memulai wasiatnya dengan perintah untuk memurnikan ibadah kepadanya dan mengkufuri peribadatan diberikan kepada selain. Kemudian Allah menyertai juga perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Ya, kemudian Allah tidak pula mengabaikan hak kerabat. Ya, kemudian apalagi? Hah? Dan disebutkan hak-hak yang berikutnya. Panjang itu ya. Hah? Istakhrij sab'a fawaida minal ayah ma'a dzikril maqadi. Ah, coba sebutkan 7 faedah dari ayat ini disertai dengan sumber rujukannya, pengambilan dalilnya. Ayo. 7 aja. 7. Coba sebutkan di sini. Siapa? Ibnu. Ah. Ibnu, yang pertama disertai dengan pendalilannya dari ayat tadi, faedahnya dari ayat tadi. Ya. Faedah dari ayat tadi, wa abudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ah, yang pertama apa? Apa dalilnya? Wajibnya memberi ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata, dalilnya wa abudullah. Nah, terus yang kedua apa Ibnu? Wujubu birrul walidain. Wajibnya berbuat baik pada orang tua. Apa dalilnya dari ayat di atas? Sumber rujukannya. Wabil walidai ihsana. Ihsana itu maf'ul mutlak, takdirnya ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Terus yang ketiga, apa yang bisa diambil faedah? Mas Yudi yang sana. Antum yang ana? Yang jangkung. Mas Yudi, yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini. Yaudi yang satu lagi. Apa masru'iyah itu? Disyariatkannya menyambung kekerabatan. Apa dalilnya? Dari ayat di atas. Apa Mas Yudi? Wabidil kurba wal yatama wal masakin wal jari dil kurba wal jaril junub. Dan seterusnya. Apalagi yang kita bisa ambil faedah dari ayat di atas? Apa lagi? Wajibnya memenuhikan hak tetangga. Dalilnya mana? Wal jari dil kurba wal jaril junub. Ya, apalagi? Baru 4 atau 3. Banyak. Al-has ala musadati kulli man lazama. Dorongan, ya, dalilnya ayat tadi itu. Wajibnya menolong orang yang bekalnya hilang atau habis atau kurang. Wa bani sabil, itu ya. Berbuat baik kepada ibnu sabil. Kemudian apa lagi? Wajibnya berbuat baik kepada budak, sama itu. Wa bil walidaini sana ma'tuf wa bidil qurba wal yatama sampai pada wa ma malakat aymanukum. Apa lagi? Tahrimul kibr wal khuyala, haramnya ya, sombong. Ya. Mana lagi? Innallaha la yuhibbu man kana muhtalan kafura. Baik, apa lagi? Ditetapkannya sifat mahabbah bagi Allah. Mana dalilnya? Innallaha la yuhibbu. Allah tidak menyukai. Di ayat yang lain Allah banyak menyukai. Innallaha yuhibbu. Nah, kalau sifat mahabbah adalah sifat yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diingkari oleh kalangan Mubtadi'ah, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Asy'ariyah. Ya, kalau kalangan Asy'ariyah mengembalikan sifat mahabbah kepada sifat iradah. Kata mereka Allah enggak mencintai, tapi Allah yaitu menginginkan kebaikan kepada sang hamba. Berarti sifat iradah. Kalau sifat iradah masuk ke dalam cakupan sifat 20. Mahabbah enggak ada. Mahabbah enggak ada. Berarti mahabbah mereka tolak. Ahlus Sunnah menetapkannya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti hadhihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu. Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja yang Allah yuhibbu, Allah cintai, maupun yang Allah tidak cintai. Banyak di Al-Qur'an dalam hadis. Ya. Nah, ini ditetapkannya sifat mahabbah. Terus berikutnya lagi, waddih munasabat al-ayat ili tauhid. Coba jelaskan hubungan ayat ini dengan tauhid. Itu apa? Coba dijelasin ini. Coba yang gantian yang lain. Mas Mirdal, apa hubungan ayat ini dengan tauhid? Menunjukkan wajibnya untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan kufur, mengingkari, mengkufuri segala macam peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Dimurojaah, jangan sampai apa yang dikaji lewat gitu aja, lewat. Berikutnya kalau ada kajian kitab tauhid dengan syarah yang lain, antum ikutin syarah Fathul Majid, Al Mulakhas, At Tamhid, ya, syarah-syarah yang lainnya, Qaulus Sadid, Qaulul Mufid, antum ikuti, ya, biar semakin paham akan hakikat kitab tauhid. Ini kitab tauhid, kitab yang penting, yang sudah sepatutnya seorang muslim, apalagi yang dia menisbatkan diri kepada ahli sunnati wal jamaah, paham isi kitab ini. Dia pelajari, dia pahami, dia amalkan, dan kalau dia punya kemampuan, dia coba sampaikan. Minimal kepada yang wajib, keluarganya, anak istrinya, nah, orang tuanya, kerabatnya, ataupun teman-temannya. Nah, ini ya, ini penting ini. Dan sampai ada ikhwah udah ngaji bertahun-tahun, belasan tahun, kitab tauhid, gak pernah dia baca sampai tamat sekalipun. Buru-buru hafal, gak pernah dia baca sampai tamat. Baca sendiri gak pernah, di majelis gak pernah. Kalau baca sendiri, itu banyak godaan. Lagi baca, istri manggil. Nah, ya, lagi baca, ada kerjaan. Tapi kalau dibaca sambil kayak begini, nah, gak berasa. Ya, kita Al-Wasitiyah, Syarah Syekh Fauzan, selesai ya. Nah, kalau baca sendiri gimana kira-kira? Hah? Gak bisa. Syarah salah sahal usul Syekh Utsaimin selesai di sini ya. Kalau baca sendiri gimana? Nah kayak begini, ya ini di murojaah. Di murojaah ya, dapatnya susah, jangan sampai hilangnya gampang. Dapatnya susah, hilangnya mudah. Dapatnya susah antum kan mujahadah ke sini. Mujahadah. Ya, harusnya waktunya ini Pak Amin lagi di pos malah antum, harusnya. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Hah? Pos 1. Oh, pos 1. Ah, benar tuh. Tetangganya gitu sih, benar kan? Oh, jadi malah ngaji ke sini. Malah ngaji ke sini. Nah, ini mujahadah. Susah, jangan sampai hilangnya mudah. Ah, maka banyak doa, banyak murojaah. Ya, banyak murojaah. Diulang-ulang. Ya. Kalau kajian ini ada rekamannya, didengerin lagi. Ya, didengerin lagi. Nah, ini penting ini. Bisa lanjut apa cukup? Cukup. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, kritik, ya silakan. Tafadhol. Apa? Pak Arifin.